Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-35 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan amalan pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah dari Mekah dan perjalanan menuju ke Mina. Yang pertama, penduduk Mekah dan jamaah haji selain orang-orang Mekah yang sudah berada di Mekah, mereka melakukan ihram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah dari tempat tinggal mereka masing-masing di waktu duha, kemudian menuju ke Mina, karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, dinamakan hari tersebut dengan hari tarwiyah dari kata rawwa yurawi tarwiyatan, yaitu memberi minum, karena pada hari itu mereka mempersiapkan minum untuk para jamaah haji yang akan melakukan amalan-amalan haji di Mina maupun di Arafah. Yang ketiga, boleh seseorang mengakhirkan ihram pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, apabila datang waktu duha tanggal 8 Dzulhijjah, berarti sudah selesai waktu untuk tamattu. Artinya, orang yang memasuki kota Mekah tanggal 8 waktu duha berarti sudah tidak bisa tamattu. Dan kewajiban dia apabila sebelumnya sudah terlanjur niat untuk tamattu adalah merubah niat dari tamattu menjadi haji qiran. Yang kelima, orang yang sudah berada di Mina sebelum tanggal 8, maka dia berihram di Mina dan tidak harus pergi ke Mekah untuk ihram dari sana. Yang keenam, orang Mekah tidak diharuskan pergi ke Ka'bah untuk tawaf wada' sebelum haji atau untuk ihram dari sana, karena para sahabat tidak melakukan yang demikian. Yang ketujuh, disunahkan mandi dan melakukan seperti ketika akan ihram umrah, kemudian mengatakan labbaika hajjan. Yang kedelapan, memperbanyak membaca talbiyah menuju ke Mina dan mengeraskannya bagi laki-laki. Yang kesembilan, sesampainya di Mina, jamaah haji melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh dikosor untuk yang 4 rakaat dan tidak dijamak, artinya dikerjakan di waktu masing-masing, karena inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang ke-10, jamaah haji baik penduduk Mekah maupun selain mereka ketika berada di Mina mengqasar sholat, karena Nabi tidak menyuruh para sahabat dari penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholatnya. Umar bin Khattab dahulu mengimami penduduk Mekah sholat 2 rakaat, yaitu mengqasar. Kemudian ketika selesai, beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian, sesungguhnya kami sedang safar. Kemudian ketika beliau sholat 2 rakaat di Mina, tidak sampai kabar kepada kami bahwa beliau mengatakan yang demikian. Maksudnya, ketika sholat 2 rakaat di Mina, beliau, yaitu Umar bin Khattab, tidak memerintah orang Mekah yang sedang melakukan ibadah haji untuk menyempurnakan salat sebagaimana ketika beliau di Mekah. Yang ke-11, jemaah haji dari Mekah mengqasar sholat bukan karena safar, tetapi karena ini adalah nusuk, yaitu karena memang cara ibadahnya demikian. Yang kedua belas, orang Mekah yang berada di Mina tetapi tidak haji, maka tidak boleh mengqasar sholat. Yang ketiga belas, bermalam di Mina pada malam tanggal 9, yaitu malam Arafah, hukumnya mustahab atau dianjurkan. Ibnul Mundhir menyebutkan ijma' para ulama bahwa orang yang tidak melakukannya, yaitu tidak bermalam di Mina pada malam Arafah, dia tidak terkena hukuman. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.